Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kembali melanjutkan yang telah kita baca dari kitab Al-Jarid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca dari tafsir bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan Allah, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah sedangkan kalian mengetahui. Dan kemarin telah dibaca tentang Qala Ibnu Abbas fil ayah, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam ayat tersebut, al-andad huwa asyirku akhfa min dabir namli ala sofatin sawadi fi dulumatil lain fisauda fi dulumatil lain. Andad, tandingan-tandingan bagi Allah SWT, yaitu berupa kesyirikan yang tersamarkan, yaitu syirik kecil. Ya, sebagaimana kecilnya semut yang hitam di atas batu yang hitam dan di dalam kegelapan malam. Bahwa antakul dan syirik yang tersama tersebut, semisal engkau katakan wallahi wahayatika ya fulan wahayati, yaitu bersumpah dengan wallahi wahayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Maka yang benar adalah bahwa demi Allah saja, jangan bersumpah dengan demi kehidupanmu, karena kehidupan adalah termasuk dari apa yang diciptakan oleh Allah SWT, sehingga kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Wahayati atau demi hidupku, sehingga kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taqul, dan juga termasuk dari syirik yang samar atau bentuk dari andad, tandingan-tandingan bagi Allah, perkataan laula kulaibatu hada la'atana al-lusus. Kalau tidak ada anjing kecil ini, sungguh maling, perampok itu mendatangi kami. Sehingga orang yang mengatakan demikian tentunya apa? Tentunya di hatinya membesarkan apa? Membesarkan makhluk, membesarkan asbab. Padahal yang menjadikan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Terhindarnya suatu kemadharatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bukan apa yang disebut-sebut sebabnya yaitu anjing kecil yang telah menyelamatkan dirinya dari kejahatan para lusus, perampok atau pencuri. Maka perkataan kalau tidak anjing kecil ini, kalau tidak anjing kecil ini, berarti apa? Berarti semata-mata dirinya tidak didatangi oleh perampok ini karena semata-mata anjing kecil ini. Maka perkataan sebenarnya adalah perkataan termasuk dari kesyirikan. Padahal yang mendatangkan keamanan, yang mendatangkan ketentraman, keselamatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan seseorang, walaula albatu fidari la'atal lusus. Kalau tidak karena bebek ini yang berada di sekitar kampung, sungguh akan didatangi oleh perampok, oleh maling. Jadi perkataan ini juga mengandung apa? Berarti semata-mata yang menjadikan keamanan, yang menyebabkan keamanan, yang menyebabkan terhindarnya bahaya dari kejahatan para perampok atau para maling, berarti apa? Bebek ya. Maka perkara ini sebagai syirik yang tersamarkan, syirik yang tersamarkan. Karena tentunya apa? Allah SWT yang mengatur segala sesuatu, menjadikan sebab atau tidak menjadikan sebab, mengambil sebab atau tidak mengambil sebab, Allah SWT berkuasa. Kenapa? Bisa saja Allah SWT membuat keamanan seseorang tanpa sebab, ya kan? Orang begitu saja, walaupun ada perampok, ada pencuri, dia aman-aman saja. Walaupun tidak ada apa, tidak ada anjing, tidak ada bebek. Ini kalau Allah SWT tidak menjaga sebab atas keamanan makhluknya. Waqalur rajuli li sahibihi, dan juga bentuk dari perbuatan syirik yang tersamarkan, perkataan seseorang terhadap saudaranya, Masya Allahu wa syi'ta. Semuanya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Maka dan kehendakmu, dan wa di sini, wawu di sana lah wawu ataf, menyetarakan antara kemauan Allah dan kemauan makhluk atau Maka perkataan sebelah perkataan yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa di sini atau wawu dan semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini apa? Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala kehendak Allah dan kehendak Dia. Maka tidak boleh. Sehingga apa? Tidak boleh menyetarakan Allah SWT, kehendak Allah SWT dengan kehendak makhluknya. Di dalam riwayat yang lain, kalau wa ini diganti summa, maka boleh. Masya'allahu summa syi'ta. Masya'allahu summa syi'ta. Semua atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu misalnya. Kalau kemudian di sini apa? Bukan merupakan penyetaraan. Bukan merupakan penyetaraan. Wa qalu ar-rajuli law lallahu wa fulan la taj'al fiha fulanan. Dan perkataan seseorang, kalau karena tidak Allah dan fulan, kalau tidak karena Allah dan si A atau si B, ya, wa di sini adalah termasuk juga penyetaraan. Maka kita tidak boleh membuat penyetaraan Allah SWT dengan makhluknya walaupun dalam ucapan. Kalau tidak karena Allah dan kalau tidak karenamu misalnya, maka tidak boleh. Ini termasuk membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu fihi syirkun. Maka contoh-contoh perkataan sebelumnya adalah kesyirikan. Ini adalah termasuk dari tafsir Ibnu Abbas di dalam ayat fala jaj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rawi Ibnu Abi Hatim. Qala Syarih rahimahullah taala nasabatul asar lil bab wa li tauhid. Swan kasarin terhadap bab dan tauhid. Hai sudalatul asar atau hai sudalal asar ala anna Ibn Abbas yara anna minasyirikul khafi al-qasamu digarillah. Di dalam asar atau perkataan sahabat ini yaitu Ibn Abbas, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berpendapat atau memandang termasuk dari kesyirikan yang tersamarkan adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulika wa hayatika. Seperti perkataanmu wa hayatika, demi kehidupanmu. Karena kehidupan adalah makhluk. Kalau kematian adalah makhluk. Wahakada ta'likun naf'un ala fi'lin makhlukin kakalika laula al-haris la'atana al-lusus. Begitu juga termasuk dari syirik yang samar, tersamarkan adalah dia menggantungkan kemanfaatan tersebut atas perbuatan makhluk. Jadi apa yang mendatangkan kemanfaatan ini dari perbuatan makhluk, maka tidak boleh. Dan ini termasuk dari syirik yang tersamarkan seperti perkataan laula al-haris, kalau tidak karena penjaga, kalau tidak karena security, kalau tidak karena satpam, yang sungguh kami didatangi oleh perampok, oleh pencuri. Ini apa? Ini bentuk dari apa? Pernyataan bahwasanya perbuatan menggantungkan kemanfaatan makhluk kepada sesuatu, menggantungkan sesuatu yang bermanfaat dari perbuatan-perbuatan makhluk. Wa kadzalika ta'liqu an-naf' 'ala fi'lillahi wa ma'ahu ghairuhu. Wa ma'ahu, begitu juga keterkaitan sesuatu yang bermanfaat ini atas perbuatan Allah namun juga perbuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk syirik yang tersamarkan. Kakalika, seperti perkataanmu, laula Allah wa fulan. Kalau tidak karena Allah dan karenamu. Dan di sini bentuk penyetaraan. La khatara kal masjid. Sungguh rumah ini akan terbakar kalau tidak karena Allah dan kamu. Sehingga penyetaraan dan di sini makanya bentuk dari syirik kecil, yaitu membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullah taala wa an Umar bin al-Khattab wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi lahi faqad kafara aw asyraka. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah SWT, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kekufuran dan atau telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahumullah. Masyarakat muslim rahimahumullah, di dalam hadis ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Man halafa bi ghairi lillah faqad kafara aw asyraka. Karena siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kufur, maka sebagian berpendapat kufur di sini adalah kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, kekufuran atau kufuran duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan ini mu'alif atau pensyarah di sini lebih memilih kufuran duna kufrin, yaitu barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ini namun kekufuran yang kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Al-asyraka ay abada ma'allahi ghairihi, atau seseorang yang bersumpah kepada selain Allah, maka dialah beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada keterangan bahwasanya al di sini perawi ternyata syak atau ragu-ragu, atau bisa dimaknai au di sini adalah wa atau wawu dan. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran dan kesyirikan. Dan pensyarah di sini lebih memberatkan atau lebih menitikkan bahwasanya barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan yang belum sampai mengeluarkan dari Islam. Lalu asyara ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Qala syarih rahimahullah, yuhbiruna rawi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara fi hadal hadis anna qasama bi ghairillah kufrun wa isyrakun ma'allahi ghairihi. Rawi telah menghabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan di dalam hadis ini bahwasanya bersumpah kepada selain Allah maka bentuk kekufuran dan bentuk kesyirikan, mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Wa dzalika li'anna mabnal qasami 'ala ta'dhimi wa ta'dhimu min khasa'isi Rabbi 'azza wa jalla. Wa syarfuhu li ghairillahi syirkun. Karena orang sumpah, bersumpah ini terbangun di atas pengagungan. Orang yang bersumpah dengan sesuatu berarti apa? Dia mengagungkan sesuatu tersebut, ya kan? Wallahi, demi Allah, berarti apa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pengagungan ini termasuk dari hak-hak yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai zat yang mengatur, memelihara dan memberi rezeki kepada makhluknya. Sehingga tidak boleh mengagungkan makhluk atau memalingkan pengagungan tersebut kepada selain Allah, maka ini termasuk dari kesyirikan. Thank you. Kalau secara ramalah al-faid faidah-faidah yang bisa diambil di dalam ayat hadis tersebut. Al-aula yang pertama, annal qasama bi ghairillahi syirkun asghar. Al-qil syirku syirkun akbar. Bahwasanya bersumpah kepada selain Allah ini termasuk dari syirik kecil, dan ada yang berpendapat termasuk dari syirik besar. Yang jelas, syirik kecil ataupun syirik besar maka termasuk dari dosa-dosa yang besar. Yang wajib untuk apa? Ditobati. Asanih yang kedua, al-iqsamu li bighairillahi la kafaratan lahu wa innama yatubu wa yastaghfir. Yang kedua, bersumpah kepada Allah, ini cara bertobatnya tidak perlu dengan tebusan. Tidak perlu dengan tebusan, harus bayar ini, harus berpuasa ini, harus memberi makan, tidak. Pada orang pagi miskin, tidak ada kafarah, tidak ada tebusan. Hanya saja apa? Dia bertobat dan beristighfar saja. Nah, sahabat hadis, lil bab wali tauhid, kesuaian hadis terhadap bab dan tauhid. Sudah al hadis ala anna iksam biga lillahi syirkun. Di mana hadis ini menunjukkan atas bersumpah kepada selain Allah ini adalah bentuk-bentuk dari kesyirikan. Apakah itu syirik kecil atau syirik besar, yang jelas itu adalah bentuk dari mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Mulahadah sebagai munasabah hadis. Mulahadah sebagai perhatian. Alif yang pertama, al-jam'u baina hadal hadis wa baina qalihi sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abyanahu wa aflaha wa abyahu. Inna sadaqa in sadaqa wa ma fi ma'nahu min al-ahadis kila fihi aqwalan kasirah al-jawha an al-ahadis allati tufidu jawazul iqsam biwarillah mansukhatun fi hadisil bab fi ma ma'nahu. Menggabungkan antara hadis ini, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aflahu wa abihi in sadaqa. Yaitu bahwasanya yang bermakna hadis-hadis tersebut menunjukkan atas bolehnya bersumpah kepada selain Allah, maka ini telah dimansuh atau dihapus dengan hadis ini. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan atas bolehnya bersembah kepada selain Allah, maka hadis-hadis tersebut telah dihapus dengan adanya hadis yang sahih ini. Bab yang kedua, al-iqsam bi ghairillahi la yan'aqidu wa laisa bihi kafaratu yaminin kal halah billah wa innama kafaratuhu ayyakul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah thumma yanfakhu an yasarihi salasan wa yata'awwad wa la ya'udu lidhalik. Yang kedua, bersumpah kepada selain Allah ini tidak ada konsekuensi, yaitu tidak ada kafarahnya, kafaratul yamin. Kafaratul yamin yaitu apa? Seperti membebaskan budak, atau berpuasa 3 hari, atau memberikan makan pakaian miskin, tidak ada. Seperti bersumpah kepada selain Allah SWT, maka tidak ada kafarahnya. Namun kafarahnya adalah seseorang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian meniupkan ke kirinya 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Kemudian tidak mengulangi perbuatan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhim, hadis-hadis yang mengandung pengertian bahwasanya bolehnya bersumpah kepada selain Allah, maka tidak apa dihapus dengan hadis ini. Dengan hadis man khalafa bighairillahi faqad kafara asyraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian bersumpah kepada selain Allah tidak ada kafarah atau tebusannya kecuali hanya bertobat saja dan beristighfar, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian meniup ke kirinya atau berisyarat ludah la ilaha illallah wa la syarikalah 3 kali. Kemudian tidak wa yata'awwadu, kemudian membaca yata'awwad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan jin. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian berisyarat ludah ke kiri 3 kali, dan kemudian mengucapkan ta'awud a'udzubillah minasyaitonir rajim. masih berapa menit? Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an akhlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an akhlifa bi ghairillahi shadiqan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh seandainya aku bersumpah kepada Allah, namun berdusta. Ini lebih aku cintai daripada aku bersumpah kepada selain Allah namun jujur. Sungguh seandainya aku bersumpah kepada Allah di atas kedustaan, namun berdusta, ini lebih aku sukai daripada aku bersumpah kepada selain Allah namun jujur, benar. Qala syarih rahimahullah syarah ijma keterangan secara global di dalam asar tersebut yaqwiruna Ibnu Mas'ud fi hadana an khalaf billah qariban khalaf bi ghairillahi shadiqan ismun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepada kita di dalam asar ini bahwasanya setiap yang bersumpah kepada selain Allah, siapa yang bersumpah kepada Allah namun berdusta, bersumpah kepada selain Allah namun jujur, ini merupakan bentuk perbuatan dosa. Kenapa bersumpah kepada Allah kemudian dia dusta? Demi Allah begini, ternyata enggak begini.